Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وعن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sekarang surat Al-Mu'min ayat 57. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لخلق السماوات والأرض sungguh penciptaan langit-langit dan bumi أكبر من خلق الناس lebih besar daripada penciptaan manusia, lebih besar, lebih penting, lebih sulit daripada penciptaan manusia. Mengingatkan bahwa manusia itu kecil, manusia itu rendah di hadapan Allah SWT, bahkan di hadapan makhluk yang lain. Seandainya tidak dimuliakan oleh Allah SWT sampai pada tingkatan menciptakan manusia dengan menciptakan langit, lebih besar menciptakan langit, lebih besar urusannya menciptakan langit, lebih sulit menciptakan langit. Dan Allah berfirman di ayat yang lain, A'antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha. Apa kalian mengira menciptakan kalian itu lebih sulit daripada menciptakan langit? Menunjukkan bahwa menciptakan langit itu lebih sulit daripada menciptakan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan dengan penciptaan manusia. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti, tidak mengetahui. Manusia menjadi lebih diperhatikan oleh Allah, lebih dimuliakan oleh Allah, lebih tinggi dari segala makhluk apabila manusia itu betul-betul beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena manusianya, tapi karena iman yang ada di dalam dirinya mengangkat derajatnya sehingga melebihi makhluk yang sangat agung, yaitu langit-langit dan bumi. Adapun apabila manusia itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka manusia itu lebih hina dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya hina. Babi misalnya, manusia lebih hina daripada babi apabila manusia itu tidak beriman. Manusia itu lebih hina daripada tikus kalau manusia itu tidak beriman. Yang mengangkat derajat manusia menjadi lebih tinggi dari seluruh makhluk, dari lebih tinggi daripada langit dan bumi adalah iman. Karena itu lawan dunia wa ma fiha ahwanu ala Allahi min qatli rajulin mu'min. Hancurnya dunia dan isinya lebih ringan di hadapan Allah dibandingkan dengan membunuh atau pembunuhan orang mukmin satu. Jadi di sini dihinakan manusia itu, direndahkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan bumi. Itu kalau semata-mata makhluknya, semata-mata zatnya, manusia itu kecil dibandingkan dengan langit, tidak ada apa-apanya. Dan apabila manusia itu kafir, sesungguhnya langit dan bumi itu tidak kafir. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih kepada Allah apapun yang ada di langit di bumi. Kalau manusia itu kafir, menjadi lebih hina daripada makhluk yang paling hina. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Para orang kafir, baik ahli kitab maupun karena menyekutukan Allah, di neraka jahannam kekal di dalamnya, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Jadi manusia yang kafir itu lebih jelek daripada tikus. Tambahnya itu, manusia yang kafir itu lebih jelek daripada tikus. Kalau manusia itu betul-betul beriman dan taat kepada Allah, menjadi lebih tinggi di sisi Allah daripada dunia dan isinya. Berarti yang menjadikan berkualitas itu adalah iman dan takwa atau taat. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak ngerti. Kebanyakan manusia tidak ngerti sehingga umumnya orang itu diajak taklim untuk memahami ayat-ayat Allah malas. Kenapa tidak ngerti? Umumnya orang itu tidak ngerti. Ini wa ma yastawi al-a'ma wal basir, dan orang yang buta tidak sama dengan orang yang bisa melihat. Pak, orang yang buta sama dengan orang yang melihat apa enggak? Ya enggak sama. Siapa yang bilang sama? Wong yang satu bisa melihat, yang satu tidak bisa melihat. itu buta mata, buta hati juga kayak gitu. Orang yang tidak ngerti ini iman, ini syirik, tidak ngerti ini bid'ah, ini sunnah, tidak ngerti ini halal, ini haram, tidak ngerti ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram, itu orang yang hatinya buta. Nah, orang yang hatinya buta berada di dalam zulm, kezaliman, kegelapan, enggak bisa membedakan baik dan buruk, itu hatinya buta. Kalau orang itu berilmu bisa membedakan, kalau tidak berilmu tidak bisa membedakan. Kalau orang itu faham ini halal, ini haram, begitu melihat, oh itu haram, melihat yang itu, oh itu halal. Kalau orang itu tidak berilmu, hatinya tidak mengatakan yang halal itu halal, tidak mengatakan yang haram itu haram. Kenapa? Karena tidak ngerti. Karena tidak ngerti. Nah, jadi itu. Itu orang yang tidak ngerti itu kayak gitu. Orang yang tidak ngerti bahwa laki-laki keluar pakai celana pendek sepaha, tidak ngerti itu halal atau haram. Kalau ada orang yang jalan di depan rumahnya, di depan matanya, di dalam hati seperti buta, enggak ada komentar apa-apa dalam hati. Kenapa? Karena tidak ngerti. Kalau orang itu ngerti, oh itu buka aurat dan itu haram. Kalau lisannya tidak berani ngomong, kalau anggota badannya tidak berani mencegah, hatinya tidak setuju, itu selemah-lemah iman. Masih iman, tapi imannya lemah. Kenapa? Karena itu haram. Orang yang tidak ngerti, tidak ada apa-apa di dalam hati. Bahkan perempuan tidak pakai jilbab itu namanya buka aurat. Buka aurat itu haram. Keluar orang yang hatinya tidak ngerti, nol. Maksudnya nol itu ya tidak ada pikiran itu halal atau itu haram, itu dosa apa enggak, itu enggak. Kenapa? Karena tidak ngerti. Orang yang ngerti, loh, dalam Islam, dalam Al-Quran, wanita itu harus menutup kepalanya, menutup lehernya dengan jilbab. Nah, jadi jilbabnya harus dijulurkan menutupi lehernya, menutupi lubang baju yang kerai. Kalau pakai kerudung nggak sampai tutup itu masih nggak boleh. Nah, orang yang ngerti akhirnya punya hati, itu tidak boleh. Kalau dia tidak mencegah meskipun hanya dengan lisan, itu selemah-lemah iman. Tapi masih iman. Tapi kalau tidak ngerti halal haram, tidak ada apa-apa di dalam hatinya. Maka anak laki perempuan bukan suami istri, bukan kakak beradik, ya, boncengan, apalagi jelas-jelas pacaran, ya. Orang yang tidak ngerti kalau itu haram, tidak jadi apa-apa. Apa sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Ya jelas tidak sama. Siapapun yang masih punya akal, tak sama dah orang gila dengan orang yang berakal sehat. Ya enggak sama. Orang buta dengan yang bisa melihat, ya enggak sama. Orang yang berilmu dan yang enggak, ya enggak sama. Nah, lainnya tidak. Nah, orang yang beriman dan orang kafir. Di dalam Al-Quran berbagai ungkapan, kul Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakan, apa sama orang yang berilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Siapapun yang ditanya, yo akan mengatakan, yo enggak sama. Apa mangkana mu'minan, kamangkana fasiqo, apa orang yang beriman dengan baik sama dengan orang yang fasik? Ya jelas enggak sama. Jelas tidak sama. Apa taj'alul muslimina kal mujrimin? Apa Allah akan menjadikan orang yang pasrah diperintah taat, dilarang meninggalkan? Apa Allah akan menjadikan orang yang kayak gini sama dengan orang yang maksiat? Apa taj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Mengapa kalian itu tidak ngerti? Diingatkan bahwa orang yang dalam hati menganggap sama saja, itu taat, itu enggak taat, itu dalam hati, dalam hatinya sama saja, itu kenapa akan itu jadi orang kayak itu? Nah, jadi ini, jadi orang itu yang baik, yakini itu baik, yang jelek, yakini itu jelek. Nah, itu wama yastawil a'ma wal basir, tidak sama orang yang bisa melihat dan orang yang buta. Walladzina amanu wa amilus sholihati wala musyi, dan orang yang beriman dan beramal soleh tidak sama dengan orang yang berbuat jelek. Tidak sama, jelas tidak sama. Nah, waduh, ayat yang semacam ini itu mengandung berbagai hal. Maksudnya mengandung pelajaran dari berbagai sisi. Yang pertama, wahai manusia sadarlah, orang baik dan orang jelek itu tidak sama. Upayakan dirimu jadi orang baik. Wahai manusia, orang berilmu itu tidak sama dengan orang yang berilmu. Jangan duduk saja, baca supaya berilmu. Hadir ke majelis ilmu supaya berilmu. Sungguh tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Wahai manusia, tidak sama orang yang taat dan orang yang durhaka. Orang yang waktunya sholat-sholat, waktunya puasa-puasa, waktunya zakat-zakat, waktunya ngaji-ngaji sama tetangganya, dia banyak berbuat baik, tidak sama dengan orang yang ahli maksiat. Waduh, orang itu senangannya itu memimbarannya orang, ganggu orang, nyakitin orang, marahin orang, tidak sama. Lah, kalau sudah ngerti enggak sama, maka langkahkan kakimu menuju keadaan yang terhormat. Nah, qalilam ma tadhakkarun, tetapi sedikit orang yang ingat. Sedikit orang yang ingat. Pak, Bapak enggak ngerti, Pak. Kalau berbuat baik itu beda akibatnya dengan berbuat jelek. Ya ngerti. Ya, nah, kenapa kok gak berbuat baik? Iya, gak ingat, gak sadar. Kolilam itu satu teguran supaya menempuh jalan yang menuju kepada derajat yang mulia. Makna yang kedua, harus punya prinsip tidak menyamakan yang baik dengan yang jelek, yang tinggi dengan yang rendah. Lah kalau punya prinsip begitu, maka sudah otomatis sadar. Misalnya itu ada apapun terus satu dengan yang lain disamakan, wah itu nggak benar dalam Islam. Sekarang misalnya begini, Pak RW mau merenovasi balai RW, semua warga dikenakan uang 100.000. Setiap rumah kenakan uang itu, setiap kakak dikenakan uang itu salah. Langsung aja gitu. Petunjuk Allah enggak kayak gitu. Bagaimana? Yang kaya jangan disamakan dengan yang miskin. Maksudnya itu, yang kaya 100.000 itu balai RW ya. Oh iya, kamu apa pas tujuh saya ini. Yang miskin yang uang 10 ribu saja belum tentu punya kelebihan dari makan setiap hari 10 ribu aja belum tentu punya. Oh hasil hari ini dimakan pas-pasan, bahkan ada apa sedikit kurang, terus ditarik 100 ribu. Ya kalau di kota bukan 100 ribu, misalnya 500 ribu gitu. Orang miskin lah nanti mengeluh. Di kampung, di desa ini ada ini, terus setiap rumah dikenakan uang 100 ribu. Yang kaya, Pak, saya sangat setuju dengan ini, supaya warga bagus. Yang kaya, uang 100 ribu biasa. Yang miskin, wah, kayak gini itu dibebankan ke orang miskin. Yang itu, nah itu contoh, gitu ya. Jadi jangan disamakan. Masalah pendapat, yang itu doktor, yang itu sarjana, yang itu SD saja nggak lulus karena dari awal orang kampung yang ke sawah gitu ya. Nah terus pendapatnya gitu, disamakan karena ada perbedaan pendapat, akhirnya voting. Ya. Yang profesor doktor juga nilainya 1, yang buta huruf juga nilainya 1. Itu enggak benar, Pak. Itu enggak benar. Oh, berarti pemilihan RT terus coblosan banyak-banyak suara itu lah enggak benar. Enggak benar. Itu enggak benar. Nah, terus bagaimana? Calonkan orang-orang yang baik, lalu rapat. Nah, rapat. Nanti ya, rapat kalau kebanyakan orang, nah, dipilih separuh. Yang baik-baik yang dipilih. Yang separuh baik, masih kebanyakan diambil separuh lagi. Mengambil separuh itu gampang. Ya. Nanti yang gak masuk itu sendiri, wah, tapi ya banyak kok yang gak masuk. Akhirnya menurut, akhirnya gampang. Nanti akhirnya yang terpilih itu orang yang lebih bagus. Nah, jadi itu. Nah sekarang, kalau pemilihan gubernur kayak bupati, wali kota, presiden, terus coblosan juga. Nah, maka akhirnya bukan orang yang baik yang jadi itu, tapi gitu, orang yang cocok dengan umumnya orang. Lah umumnya orang itu bukan orang yang baik. Umumnya orang itu kualitasnya di bawah menengah. Kalau itu ya rebutan dari pengikut orang yang rendah. Nah itu kenapa? Karena itu umumnya. Umumnya masyarakat di semua negara itu di bawah menengah. Nah jadi itu. Nah di seluruh negeri itu. Karena itu Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhillukan sabilillah. Kalau yang kamu ikuti itu kebanyakan manusia di bumi, bah, warga Indonesia berapa? 200 juta. Yang diikuti itu mayoritas dari 200 juta. Ya, yudhillukan sabilillah, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jalan Allah itu jalan yang benar, akan menyimpang dari jalan yang benar. Nah, karena itu harus ada standar yang jelas apa, gitu. Yang boleh yang sarjana saja. Kalau kayak itu akhirnya banyak yang berpikir, oh, bahasa dan akhirnya nanti nggak jadi rebutan, gitu. Bagi-bagi uang ke sana kemari, kenapa? Karena banyak yang terpelajar. Nah, kalau semua dilibatkan kayak gitu, akhirnya berpendidikan itu nggak punya jalan, ini nggak ada jalan. Kenapa? Kita kayak apapun ya suara kita kalah dengan yang enggak berkuasa. Itu ayat Allah Taala. Qalilam ma tadzakkaru. Nah, kemudian yang khusus berkaitan dengan agama adalah orang yang taat, orang yang beriman itu tidak sama dengan orang yang durhaka dan orang kafir. Dan semua pasti akan kembali kepada Allah. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan tentang datangnya hari kiamat. Kiamat itu pasti. Kalau enggak mantap, perhatikan kiamat itu ada dua. Kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra, kiamat kecil. Kiamat kecil itu pasti, dan kiamat besar itu nanti setelah kiamat kecil juga pasti. Kiamat kecil itu adalah mati. Habisnya waktu di dunia ini itu kiamat bagi dia. Kalau seluruh yang di dunia ini waktunya habis, ya kiamat seluruh dunia. Nah, tapi kalau masjid ini masih jalan, tapi si A itu sudah mati, si A itu yang sudah kiamat, masjidnya belum. Nah, itu. Nah, sekarang kiamat kecil itu, apa ada yang berpikiran, wah si bulan itu terbebas dari kiamat gitu? Enggak ada. Semua orang berpemahaman mati itu pasti. Mati itu kiamat. Karena dia ada kematian seluruhnya, terus kebangkitan hidup lagi di alam setelah dunia ini. Ya. Kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan. Lah kalau sudah kiamat kenapa? Kalau sudah kiamat kalian akan dibangkitkan lagi. Dihidupkan lagi untuk apa? Untuk menerima balasan. Sekarang yang menciptakan kalian siapa? Allah. Ya. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Lalu manusia yang satu ini taat. Yang satu ini durhaka kepada Allah. Ini diperintah Allah sholat nurut, ini diperintah sholat tidak mau. Ini diperintah puasa nurut, ini diperintah puasa tidak mau. Dua-duanya ciptaan Allah. Ini diperintah mau, ini diperintah tidak mau. Setelah itu sama-sama mati. Terus sudah, begitu saja. Nah orang yang berakal tidak akan begitu. Kalau begitu apa artinya diturunkan agama? Apa artinya diturunkan agama? Kalau yang taat dengan yang tidak taat setelah mati sama saja. Kata artinya agama ini. Karena itu pasti kebangkitan itu ada, balasan itu ada. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah menurunkan agama, yang taat kepada Allah pasti disikapi lain dengan yang menentang Allah. Pasti disikapi lain dengan yang menentang Allah SWT. Nah, sekarang seandainya bapak punya pegawai, yang satu nurut, yang satu merongrong. Setelah bapak datang, nyata dan bapak sendiri tahu dari jauh, dipantau dari jauh, oh, yang satu merongrong, yang satu tahan. Setelah sampai, setelah menghadap, sama, dua-duanya sama hidup. Gitu, lalu jelas enggak. Yang satu ngambilin barang dari kantor, yang satu bekerja dengan sungguh-sungguh. Bosnya mantau dari jauh ketahuan. Setelah menghadap dua-duanya sama, gitu. Nah bos apa itu? Bosok itu. Jadi Allah SWT melihat yang satu taat, yang satu durhaka. Setelah itu menghadap dua-duanya kepada Allah. Ini kamu yang taat, kamu dapat balasannya. Kamu yang durhaka, kamu dapat balasannya. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak percaya. Meskipun beragama Islam, beriman, kalau enggak terus-terus belajar, enggak terus-terus ikut taklim, enggak terus-terus saling ingat mengingatkan, hilang itu dari pikiran. Umumnya orang, ya, kiamat itu pasti dan semua perbuatan nanti pasti ada balasannya. Hilang pikiran begitu kalau enggak sering-sering ngaji. Kalau enggak sering-sering ada tausiah. Nah, karena itu Allah berfirman, walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Kebanyakan orang itu kepercayaan begini tidak ada kemana. Hilang kenapa? Enggak mau ngaji. Enggak mau baca. Ada yang ngasih tausiah enggak senang. Itu sok dia bolak-balik habis sholat kok berdiri terus memang nyampaikan apa ini? Enggak mau dengar. Ya kayak gitu, udah gak seneng, gak tahu isinya. Nah jadi itu walakin karena sih lalu kesimpulan dari awal ayat, manusia sadarlah bahwa menciptakan langit dan bumi lebih berat daripada menciptakan manusia. Artinya dari segi semata-mata kalian itu rendah dibandingkan dengan makhluk yang lain. Jangan sombong dan diingatkan oleh Allah di ayat yang lain, kalian itu akan menjadi lebih mulia, lebih tinggi, lebih berbobot apabila kalian itu beriman dan taat kepada Allah. Dan yang semacam ini umumnya orang itu tidak ngerti. Diingatkan oleh Allah lagi, wahai manusia, tidak sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat. Orang yang buta tidak ngerti, buta hati, tidak ngerti iman, tidak ngerti syirik, tidak ngerti bid'ah, tidak ngerti sunnah, tidak ngerti halal, tidak ngerti haram. Itu beda dengan yang ngerti ini iman, ini kekufuran, ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini tidak. Itu jelas lain. Yang ngerti akhirnya menjauh dari yang jelek dan mengamalkan yang baik. Kalau tidak ngerti dianggap semuanya sama. Nah karena itu, satu, siapkan dirimu untuk menjadi orang yang ngerti, yang mulia. Yang kedua, ketika nanti ada masalah apapun, harus dibedakan yang baik dengan yang jelek, tidak boleh disamakan. Kamu harus mempersiapkan diri supaya jadi orang yang baik. Kenapa? Tidak sama orang baik dengan orang yang jelek. Yang kedua, kalau ada masalah apapun, jangan disamakan yang baik dengan yang jelek. Nanti kalian pasti akan kembali kepada Allah pada hari kiamat, lalu dihadapkan kepada Allah dan ditunjukkan akibatnya, diberikan balasan. Nah, diingatkan lagi, umumnya manusia itu enggak ingat kalau seperti ini. Kalau enggak sama yang baik dengan yang buruk, kalau semua akan di bangkitkan di hari kiamat untuk dibalas, itu umumnya orang tidak ingat. Kalau seandainya orang itu selalu ingat, pasti orang itu menempuh jalan yang baik dan tidak akan menyamakan yang baik dengan yang jelek. Yang ketiga, hari kiamat itu pasti. Hari kiamat itu pasti. Balasan itu juga pasti. Karena itu orang yang taat kepada Allah, orang yang menentang Allah, itu pasti menghadap kepada Allah dan akan mendapatkan balasan. Dan sadarlah, karena umumnya orang itu tidak percaya. Mungkin itu yang kita pahami pada pertemuan malam ini. Kalau ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup, mohon silakan. Saya itu minta kalau ada yang tanya. Jadi misalnya kita nabung di bank syariah, jumlahnya 500 ke atas misalnya gitu ya. Nah, maka dapat jam tangan atau dapat payung gitu. Diumumkan apa enggak? Diumumkan apa enggak? Tidak ada pengumuman. Harus melalui pembahasan yang agak panjang. Ada masalah apa kok kayak gini? Nah, jadi intinya begitu. Karena pada dasarnya di dalam Islam, orang yang hutang-hutang, nabung dan semisalnya, itu tidak boleh ada gitu, ada manfaat yang diterima oleh yang menyerahkan harta ya. Kalau hutang yang menghutangi tidak boleh mendapatkan manfaat dari yang dihutangi. Hukum asal itu seperti itu. Karena itu kalau seperti ini itu harus ada kajian. Maksudnya harus dikaji dulu, ini kenapa kok ada begini. Dan nanti kalau sebab atau latar belakangnya sudah diketahui, nah, terbentur dengan koin larangan apa enggak. Kalau enggak terbentur ya enggak apa-apa, tapi kalau terbentur ya enggak apa-apa. Intinya begitu. Tanggal 1 sampai tanggal 30, barang siapa yang nabung di atas 500 ribu, maka akan dapatkan payung gitu ya. Bisa-bisa lebih perlu ada pembahasan yang lebih detail. Tapi kalau sudah ada perlu begitu, ada benar gitu ya, itu lebih dekat kepada yang haram dibandingkan kepada yang halal. Kenapa? Karena itu sudah diberitahukan di depan. Makanya tadi itu sebelum ditunjukkan diumumkan apa enggak kan gitu. Kalau sudah diumumkan itu lebih dekat. Tetap perlu pengkajian lebih dalam, tapi kalau gambaran sekilas lebih dekat kepada yang orang dibandingkan dengan bulimia. Nah, ada lagi yang lain. Kita akhiri semuanya dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala.